Imam Ad-Darqutni dan dihasankan hadis ini oleh Imam Al-Munziri dan Imam Nawawi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu 15 sajdah fil Quran minha thalathun fil mufassal wa fil hajji sajdatan rawahu Abu Dawud. Dari Amr bin As radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada beliau 15 sujud di dalam Al-Qur'an. Darinya 3 terdapat di dalam Al-Mufassal dan di dalam surat Al-Hajj terdapat 2 sujud. Dan kalau kita rinci ayat-ayat tersebut adalah surat Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya orang-orang yang di sisi Rabbmu mereka tidak menyombongkan diri dari beribadah kepadanya dan mereka senantiasa bertasbih kepadanya dan mereka hanya kepada Allah sujud. Yaitu menceritakan tentang para malaikat. Surat yang kedua, surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawat wal ard taw'an wa qarhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Dan hanya milik Allah, hanya kepada Allah sujud siapa saja yang ada di langit dan di bumi, baik karena ketaatan ataupun karena keterpaksaan. Dan naungan untuk mereka ada pada waktu petang dan pada waktu pagi hari. Surat yang ketiga, surat An-Nahl ayat 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbah wal malaikah wa hum la yastakbirun. Dan untuk Allah, hanya untuk Allah sujud apa saja yang ada di langit dan di bumi dari makhluk melata dan juga para malaikat dan mereka tidak menyombongkan diri. Surat yang keempat, surat Al-Isra ayat 107. Al-Isra ayat 107. Qul aminu bih aw la tu'minu bih innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berimanlah kalian seluruhnya kepada Allah atau kalian tidak beriman, terserah kalian. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, jika dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Allah, mereka tersungkur, menundukkan diri, sujud. Yang ayat yang kelima, surat Maryam, ayat 58. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjada wa bukiya. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang maha pengasih, mereka tersungkur sujud dalam keadaan menangis. Ayat yang keenam, surat Al-Hajj ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawat wa man fil ard wasyams wal qamar wan nujumu wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihi al adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Inna Allah yaf'alu ma yasha. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah sujud untuknya siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, dan seluruh binatang. Dan kebanyakan dari manusia. Dan kebanyakan atas mereka berhak mendapatkan azab. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memuliakannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berbuat sekehendaknya. Begitu juga dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, ruku'lah, sujudlah, sembahlah Rabb kalian dan berbuat baiklah agar kalian beruntung. Ayat yang ke-8 surat Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa mar rahmanu anasjudu bima ta'muruna wa zadahum nufura. Jika dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Allah yang Maha Pengasih. Mereka mengatakan, apa itu Rahman? Yang apakah kami sujud kepada apa yang kami engkau perintahkan kepada kami? Maka bertambah kepada mereka sikap kejauhan. Kemudian ayat yang ke-9 surat An-Naml ayat 25. Ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfun wa ma tu'linun. Apakah kalian tidak sujud kepada Allah yang mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi dari langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian perlihatkan? Ayat yang ke-10 surat As-Sajdah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Saya tidak perlu artikan terlalu panjang, nanti kalau diartikan. Yang ke-11 surat Sad ayat 24. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ayat yang ke-12 surat Fussilat ayat 37. Min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ayat yang ke-13 surat An-Najm ayat 63. Fasjudu lillahi wa'budu. Ayat yang ke-14 surat Al-Insyiqaq ayat 21. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ayat yang ke-15 surat Al-Alaq ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik. Itu adalah ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ahibati hafizakumullahu taala. Sekarang sebelum kita baca hadis yang berkaitan dengan sujud tilawah, maka saya akan menerangkan dulu bahwa di dalam Al-Qur'an ada namanya surat-surat al-mufassal. Di dalam Al-Qur'an ada namanya surat-surat al-mufassal. Surat-surat al-mufassal ini artinya adalah surat yang terputus karena dibatasi oleh bismillah. Surat yang terputus karena dibatasi oleh bismillah. Surat-surat al-mufassal artinya adalah surat yang dibatasi oleh bismillah. Atau artinya adalah surat-surat Al-Quran yang pendek, yang banyak dipisah diantaranya dengan bismillah. Dinamakan mufassal karena saking banyaknya pemisahannya. Saya ulangi, surat al-mufassal adalah surat-surat dalam Al-Quran yang pendek, yang banyak pemisahan diantaranya dengan ucapan bismillah. Dinamakan al-mufassal karena saking banyaknya dipisahkan dengan bismillah. Nama suratnya adalah Al-Mufassal. Al-Mufassal. Nanti al-mufassal ini dibagi menjadi tiga. Mufassal atau tiwalul mufassal. Ini wasatul mufassal. Ini qisarul mufassal. Artinya surat-surat panjang mufassal. Ini surat-surat pertengahan mufassal. Ini surat-surat pendek mufassal. Baik. Arti surat mufassal tadi adalah surat yang pendek dan banyak dipisah dengan basmalah. Saking pendeknya sering berulang-ulang dengan basmalah. Taib. Sekarang kalau kita perhatikan surat pertama Al-Fatihah ini tidak masuk hitungan. Bahasa Indonesia saja ya. Surat pertama Al-Fatihah ini tidak masuk hitungan. Surat kedua Al-Baqarah. Ketiga Ali Imran. Keempat An-Nisa. Ini dihitung tiga. Ya, dihitung tiga. Ustaz, ini hitungannya untuk apa? Nanti kita akan bahas. Sekarang perhatikan ada hadis yang berbunyi, perhatikan di sini. Ada hadis yang berbunyi bahwa dari Aus bin Hudzaifah beliau berkata, sa'altu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yuhazzibun al-Qur'an. Aku pernah bertanya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bagaimana mereka membagi Al-Qur'an agar bisa khatam dalam sepekan. Agar bisa khatam dalam sepekan. Bagaimana mereka membagi Al-Qur'an? Maka qala, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun, tiga. Wa khamsun, lima. Wa tis'un, 9. Wa 11, 11. Wa 13, 13. Wa hizbul mufassal wahdahu. Dan bagian surat al-mufassal. Kalau kita perhatikan 3 berarti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 5 berarti surat Al-Maidah. Kemudian surat Al-Maidah, Al-An'am, Ya, Al-Ma'idah, 5 kan? 5. Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. 5. Ya. Berarti hitungannya 2 sampai 4, 5 sampai 9. Ini kata-kata dalam hadis tadi. 3, 5. Kemudian 9, yaitu dari surat Yunus sampai surat An-Nahl. Dari surat Yunus sampai surat An-Nahl. Ini yang ketiga, yaitu 9 surat. Surat Yunus, 10, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl. Ya. Ini berarti 7, afwan, 7 bukan 9, 7. Ya, 7. Baik. Kemudian 9 dari surat Al-Isra kepada surat Al-Furqan. Jadi 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. Yang 9 dari surat Al-Isra kepada surat Al-Furqan. Sampai surat Al-Furqan maksud saya. Surat Al-Isra sampai surat Al-Furqan. 11 surat. 3 sudah, 5 sudah, 7 sudah, 9 sudah, 11. Dari surat Asy-Syu'ara sampai surat Yasin. Dari surat Asy-Syu'ara sampai surat Yasin. Kemudian 13. Dari surat Saffat sampai Al-Hujurat. Dari surat Saffat sampai surat Al-Hujurat. Kemudian dari situ baru mufassal. Berarti mufassal dimulai dari surat Qaf. Mufassal dimulai dari surat Qaf. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, mufassal yang panjang dimulai dari surat Qaf sampai kepada amma yatasa'alu. Sampai kepada amma yatasa'alu. Kemudian mufassal yang pertengahan dari mulai amma sampai kepada ad-duha. Wad-duha. Dan mufassal yang pendek dari mulai wad-duha sampai kepada an-nas. Sampai kepada an-nas. Ini ilmu tentang pembagian Al-Quran. Di para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka membagi pembacaan Al-Quran agar khatam sepekan. Caranya begini. 3 surat yang pertama. Ya, jadi 3, berapa lagi? 5, 7, 9, 11, 13. Selesai ya, sampai 13. Nah, itu hitung antum nanti. Saya akan sebutkan, saya ulangi. 3, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 5, dari surat Al-Ma'idah sampai kepada surat At-Taubah. Hitung saja itu 5 pasti. Kemudian 7, dari surat Yunus sampai kepada surat An-Nahl. Kemudian 9, dari surat Al-Isra sampai surat Al-Furqan. 11, dari mulai surat Asy-Syu'ara sampai surat Yasin. 13, dari mulai surat Saffat sampai Al-Hujurat. Berarti semuanya itu 48 surat. Sisanya dari mulai surat Qaf sampai An-Nas disebut surat apa? Mufassal. Yang banyak dipotong-potong dengan apa? Bismillah. Sisanya dari mulai surat Qaf sampai An-Nas disebut surat apa? Mufassal. Surat Mufassal dibagi lagi menjadi tiga. Mufassal yang panjang, Mufassal yang pertengahan, Mufassal yang pendek. Mufassal yang panjang, pertengahan, pendek. Nah, Ustaz, apa hubungannya dengan ini? Lihat. Kita baca hadisnya sekarang. Hadis ke-364. Sebelumnya, Mufassal yang panjang dari Amma sampai dari Qaf sampai Amma Yatasaalun. Surat An-Naba. Mufassal yang pertengahan dari Amma sampai Wadduha. Kemudian Mufassal yang pendek dari Wadduha sampai An-Nas. Salat Maghrib itu memakai surat-surat Mufassal yang pendek. Berarti dari mana? Wadduha sampai An-Nas. Salat Isya memakai Mufassal yang pertengahan. Berarti dari mana? Dari Amma Yatasaalun sampai Wadduha. Sampai Wadduha. Paham ini? Mufassal yang panjang dipakai sering dibaca pada sholat subuh. Nah, ya, baik. Sekarang kalau sudah kita paham itu, apa hubungannya dengan sujud tilawah? Kita baca hadisnya sekarang. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi idza as-sama'u shaqqat wa iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, kami pernah sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada surat idza as-sama'u shaqqat al-insyiqaq, dan surat Iqra, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertanyaan, surat Insyiqaq masuk apa? Masuk surat apa? Mufassal. Surat Al-Alaq masuk surat apa? Mufassal. Ya. Di sini yang jadi pertanyaan, ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama mengatakan bahwasanya sujud tilawah tetap ada walaupun pada surat-surat mufassal. Sujud tilawah tetap ada walaupun pada surat-surat mufassal. Seperti surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq. Makanya dari nomor yang Anda tulis tadi, ayat ke-14 dan ke-15. Kan ada 15 ayat tadi, betul tidak? Hah? Betul tidak? Ada 15 ayat. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya sujud tilawah tetap ada walaupun pada surat-surat al-mufassal, seperti surat al-insyiqaq dan surat al-alaq. Lalu adakah ulama yang tidak sependapat? Iya, ada. Al-Mufassal. Nah, ini pendapatnya siapa? Imam Malik. Ya, pendapatnya Imam Malik. Tetapi pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, bahwasanya sujud tilawah tetap ada pada surat-surat mufassal. Seperti surat Al-Insyiqaq, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, dan surat Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, bahwa meskipun di dalam surat-surat mufassal, ingat ya, surat-surat mufassal itu tetap ada sujud tilawah. Nah, makanya dari awal saya jelaskan dulu apa itu surat mufassal. Kalau tidak, enggak paham istilah itu. Ya, enggak paham istilahnya. Taib, ahibati hafizakumullah ta'ala. Sekarang kita baca hadis yang kedua pada pertemuan ini. Hadis 365. Jadi penjelasan panjang lebar tadi cuma untuk itu aja. Untuk saya ingin menjelaskan surat apa? Mufassal, itu aja. Tapi itu pengetahuan. Bahwa Al-Quran itu jika Anda ingin menghatamkannya sepekan, tadi berapa? 3, 5, 7, 11, 9, 11, 13. Sepekan. Kemudian mufassal. Benar sepekan. Coba. Anda coba. Ya. Sehari baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Besoknya baca 5 surat setelah 5 surat setelahnya. Besoknya 7 surat setelahnya, besoknya 11 surat, besoknya 13. 9, 11, 13. Besoknya baru dari Qaf sampai akhir. Nah, ini istilah yang dikenal di dalam ilmu Al-Qur'an. Ada namanya istilah surat-surat mufassal. Mufassal pun dibagi. Ada yang pertengahan, ada yang panjang, ada yang pendek. Demikian. Jadi penjelasan tadi cuma untuk memahamkan tentang apa itu surat mufassal. Intinya bahwa terjadi khilaf di antara para ulama, sujud sahwi, ada yang mengatakan sujud tilawah, ada yang mengatakan bahwa di surat-surat mufassal tetap sujud tilawah. Ya. Sedangkan ada pendapat lain bahwa sujud tilawah tidak ada pada surat-surat mufassal. Dan pendapat yang lebih kuat apa? Jumhur ulama bahwa sujud tilawah ada meskipun di dalam surat-surat al-mufassal. Ya. Dengan dalil hadis ini, hadis riwayat Muslim. Ya, dengan dalil hadis riwayat Muslim ini. Baik. Hadis 365. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala sad laysat min azaimis sujud wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajsujudu fiha, rawahu al-Bukhari. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, surat Sad bukanlah termasuk surat yang ditekankan untuk sujud di dalamnya. Namun aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud padanya, yaitu sujud tilawah, hadis riwayat Al-Bukhari. Surat Sad di sini yang dimaksud adalah surat Sad ayat keberapa? 24. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan ayat yang ke-24. Dari 15 ayat tadi ada enggak saya sebutkan? Ada ya. Ayat yang ke-24, ayat yang ke-11 ya. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Memang enggak jelas. Tidak ada kata-kata sujudnya, saya artikan ya, dan Nabi Daud mengira bahwasanya kami mengujinya, lalu ia beristighfar kepada Rabb-nya dan tersungkur ruku serta kembali. Enggak ada kata-kata sujudnya, tetapi hadisnya di Bukhari. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa surat Sad bukanlah termasuk surat yang ditekankan untuk sujud. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap apa? Tetap sujud. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan tetap untuk sujud ketika membaca surat Sad ayat 24 ini. Baik. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة lanjutkan hadis yang ke berapa tadi 365 bahwa surat Shad bukanlah termasuk surat yang ditekankan untuk sujud. Maksud kata bukanlah surat yang ditekankan untuk sujud, maksudnya tidak seperti ayat-ayat yang jelas-jelas terdapat sebutan kata apa sujudnya, itu yang dimaksud. Namun aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud padanya, ya. Ada hadis menarik di sini. Lihat, perhatikan, saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Bukhari. An Mujahidin annahu sa'ala Ibnu Abbasin min aina sajadta fi Shad. Mujahid seorang tabi'i, beliau pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, seorang sahabat. Wahai Ibnu Abbas, dalilmu bahwa ayat di dalam surat Shad itu sujud apa dalilmu? Kemudian Abdullah bin Abbas membaca ayat dalam surat Al-An'am ayat 84 sampai 90 yang berbunyi wa min dzurriyyatihi Dawud Sulaiman, dan termasuk dari keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ila qauli ulaika alladzina hadallah fa bihudahu muqtadi. Sampai kepada firman Allah, mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Yaitu para nabi yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka, lihat. Fabihudahu muqtadih. Dengan petunjuknya, ikutilah. Di sini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikuti ajarannya para nabi. Termasuk Nabi Daud. Fakana Dawudu mimman umira nabiyukum an yuqtadabih. Maka Nabi Daud alaihissalam termasuk orang yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengikutinya. Kalian wahai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti Nabi Daud. Apa yang dilakukan oleh Nabi Daud? Fasajadaha. Nabi Daud sujud ketika membaca surat Sad ayat 24. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sujud. Itu ceritanya. Bahwa kenapa surat Sad ayat 24 ini kita sujud? Karena mengikuti Nabi Daud. Ya. Lihat. Kemudian dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i ada riwayat berbunyi begini. Sajadaha Dawudu taubah wa nasjuduha syukran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Daud sujud karena beliau ingin bertobat kepada Allah. Sedangkan kita sujud karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah akhirnya para ulama berbeda pendapat. Apakah kalau di dalam sholat ketika membaca surat Sad ayat 24. Surat Sad ayat 24. Apakah sujud tilawah atau tidak? Mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak sujud tilawah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengikuti Daud itu sebagai bentuk syukur. Seperti yang disebutkan tadi. Nabi Daud sujud, sujudnya sujud apa? Taubat. Dan kita sujudnya sujud syukur. Nah, ini. Kata mazhab Imam Syafi'i, surat Sad ayat 24 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud karena bersyukur. Bukan sujud tilawah, tetapi sujud syukur. Maka kalau seandainya di dalam sholat, tidak dianjurkan untuk sujud syukur. Bahkan bisa batal sujudnya, sholatnya. Kalau di dalam sholat sujud apa? Syukur. Taib. Tetapi pendapat yang kedua, pendapat jumhur. Bahwasanya sholat ayat 24 itu bukan sujud syukur, tetapi sujud tilawah. Gitu ya. Jadi selain mazhab Imam Syafi'i, Abu Hamid, Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, tiga mazhab ini mengatakan sujud yang ada di dalam surat Sad ayat 24 itu bukan sujud syukur, tetapi sujud apa? Tilawah. Paham ya? Itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Intinya surat Sad ayat 24 maka disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah saat membacanya, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Paham ini? Hibati hafizakumullah. Baik. Hadis selanjutnya 366. Wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, rawahul Bukhari. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita tadi pada sampai 365. Sekarang hadis baru. Yang artinya darinya, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud sewaktu membaca surat An-Najm. Surat An-Najm. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Itu surat An-Najm yang dimaksud. Surat An-Najm ayat berapa tadi? 63. Ya, 63. Taib. Hibati hafizakumullah ta'ala. Di sini kemudian kita baca hadis yang ke-367. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala qara'tu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha, muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah membacakan surat An-Najm kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun waktu itu beliau tidak sujud. Muttafaq alaih. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Yang tadi sujud, yang hadis ini sekarang tidak sujud. Hadis 366 membaca surat An-Najm sujud, hadis 367 membaca surat An-Najm tidak sujud. Bagaimana penjelasannya? Penjelasan yang pertama yaitu tentang perawi dari hadis ini, dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahhak. Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari, dari kaum Ansar, dari kaum Khazraj. Masih ingat kaum apa yang dulu di Madinah sebelum datang agama Islam, yang mereka selalu bertikai berperang? Kaum apa? Aus dan Khazraj. Nah, ini Zaid bin Thabit dari kaum Khazraj. Beliau dilahirkan setahun sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan 11 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 11 tahun sebelum hijrah. Berarti tambah 10 tahun, umur beliau ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat hanya 21 tahun atau 20 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah, maka Zaid bin Thabit masuk Islam. Baik, Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah, berarti kalau ini 11 tahun sebelum hijrah. Berarti beliau waktu Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah, umur beliau berapa? 11. Masuk Islam pada umur 11 tahun. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa kenalkan anak-anak kita mulai semenjak dini tentang agama. Lihat, para sahabat bisa memilih pilihannya sendiri. Masuk Islam pada umur 11 tahun. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan Zaid bin Thabit untuk belajar penulisan huruf-huruf yang dipakai oleh Yahudi. Jadi Zaid bin Thabit diperintahkan untuk belajar tata cara tulis yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Zaid bin Thabit, "Ta'allam li kitab Yahudi, Yahud, fa inni wallahi ma amanahum ala kitabi." Wahai Zaid bin Thabit, belajar untukku cara menulis Yahudi. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak merasa aman terhadap tulisanku kepada orang Yahudi. Artinya, kalau seandainya ada surat dari Yahudi, ataupun kita mengirim surat kepada Yahudi, ada yang tahu bahasa kaum Yahudi. Ini dalil menunjukkan bahwasanya bolehnya belajar bahasa selain bahasa agama, itu bahasa Arab. Boleh. Untuk apa? Agar tidak tertipu oleh musuh, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Korea. Ya, belajar bahasa Cina, belajar bahasa macam-macam. Terutama di dunia sekarang ini ada 6 bahasa yang sangat vital yang perlu diketahui. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, ya, yang sangat-sangat diperlu diketahui. Fama madhali nisfu syahr hatta hadaqtuhu, kata Zaid bin Thabit, baru setengah bulan aku sudah menguasai penulisan tulisan Yahudi. Wa kuntu aktubu lirrasul sallallahu alaihi wasallam idza kataba ilayya. Aku yang menulis surat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menulis surat kepada kaum Yahudi. Aku yang menulis suratnya. Ini menunjukkan bahwasanya apabila ilmu umum digunakan untuk kepentingan agama, jadi ada nilai ibadah. Anda belajar ilmu matematik, ilmu bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ya, ilmu-ilmu umum. Akan tetapi jika digunakan untuk agama, dia akan bermanfaat. Ya. Makanya kalau ditanya, Ustaz, apa hukumnya belajar mengambil spesialis bahasa Inggris? Maka jawabannya mudah. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Apabila niatnya untuk Islam dan kaum muslimin, berpahala dia. Tapi apabila niatnya hanya untuk duniawi, dunianya akan dapat dia. Tapi di akhirat tidak ada bagian pahala sama sekali. Itu dia. Taib. Zaid bin Thabit, beliau mengikuti perang Khandaq. Dan perang Khandaq adalah awal peperangan beliau di kota Madinah. Dan beliau termasuk orang yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran itu kan ditulis oleh para sahabat di pelepah kurma, di kain, di mana-mana ditulis. Ya. Nah, yang salah satu yang mengumpulkannya ini siapa? Zaid bin Thabit. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, innaka rajulun syab aqil la natahimuka wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatatba'il Qur'an fajma'hu. Sesungguhnya engkau seorang laki yang masih muda, yang cerdas, dan kami tidak menyangsikanmu. Dan sungguh engkau dulu sebagai penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cari Al-Qur'an, kumpulkan. Itu perintah dari siapa? Abu Bakar. Kepada siapa? Zaid bin Thabit. Maka ini perlu, ini sejarah. Ya, bahwasanya salah seorang yang diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran adalah Zaid bin Thabit. Di zaman Utsman bin Affan, Utsman bin Affan mengumpulkan dengan tiga orang lain dari Quraisy li jam'il Qur'an li tauhidihi fi mushafin wahid, untuk mengumpulkan Al-Qur'an sehingga dalam satu buku hanya satu transkrip saja atau hanya satu tulisan manuskrip saja, selainnya dibakari. Yang termasuk mengumpulkan Qur'an Utsmani adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan beliau meninggal di kota Madinah tahun 45 Hijriah. Taib. Ahibbati hafizakumullah ta'ala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, dari dua hadis ini, 366, 367. Yang pertama, hadis ...366 menunjukkan bahwasanya terdapat sujud tilawah di dalam surat An-Najm ayat 63. Terdapat sujud tilawah di dalam surat An-Najm ayat 63. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu hadis 367 menunjukkan bahwasanya sebagian berpendapat tidak ada sujud tilawah di dalam surat An-Najm. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwa sujud tilawah tetap ada di dalam surat An-Najm. Lalu bagaimana menjawabnya, Ustaz? Ini kan dua hadisnya sahih, berbeda-beda. Maka jawabannya mudah. Ya. Sesekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud tilawah pada surah An-Najm, sesekali beliau tinggalkan, menunjukkan bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah muakkadah. Nah, begitu jawabannya. Sesekali beliau sujud tilawah di dalam surah An-Najm dan sesekali beliau tidak sujud tilawah, menunjukkan bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Baik. Hadis yang 343. 366. 68. Ya. Taib. Wa an Khalid ibn Ma'dan radhiyallahu anhu qal fuddilat suratul hajj bi sajadatain. Rawahu Abu Dauda fil Marasil. Yang artinya dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu, dia berkata, surat Al-Hajj diberi keutamaan dengan adanya dua ayat sajadah. Ayat apa saja tadi? 18 kemudian 77. Ya, surat 18 surat Al-Hajj ayat 18 dan ayat 77. Taib. Tetapi hadis ini hibati hafizakumullah adalah disebutkan oleh penulis hadis riwayat Abu Daud di dalam kitab Al-Marasil. Kitab Al-Marasil maksudnya adalah kitab-kitab yang di dalamnya terdapat hadis-hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal adalah hadis ma saqata min akhiri isnadihi min ba'di tabi'i. Hadis yang terputus akhir sanadnya setelah tabi'i. Hadis yang terputus sanadnya setelah tabi'i. Hadis mursal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadisnya kepada sahabat. Meriwayatkan hadisnya kepada siapa? Sahabat. Sahabat meriwayatkan hadisnya kepada siapa? Tabi'i. Tabi'i meriwayatkan hadisnya kepada siapa? Tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in meriwayatkan hadisnya kepada tabi'ul atba. Tabi'ul atba meriwayatkan hadisnya kepada syekh. Syekh meriwayatkan hadisnya kepada Imam Abu Dawud. Abu Dawud. Abu Dawud. Nah, hadis mursal. Mursal adalah hadis yang terputus sanadnya setelah tabi'i. Jadi terputus sanadnya. Sampai sini, sini, sini, sini, nyambung. Tapi pas tabi'i terputus. Ya. Tabi'i ini langsung meriwayatkan dari Rasulullah. Kira-kira tabi'i ini pernah bertemu Rasulullah enggak? Inilah yang disebut dengan hadis apa? Mursal. Paham ini? Ini namanya kalau Anda belajar ilmu mustalah hadis. Yang saya jelaskan ini baru nyicipinya. Mencicipi ilmu mustalah hadis. Nah, ini namanya sanad. Mata rantai perawi. Mata rantai perawi. Kalau hadis mursal adalah masa kata min ba'di tabi'i. Isnaduhu min ba'di tabi'i. Hadis yang terputus sanadnya setelah tabi'i. Jadi dari sini, sini, sini, sini, sini nyambung. Maksudnya Abu Daud mendapatkan riwayat langsung dari syekhnya. Syekhnya masih hidup. Syekh mendapatkan riwayat dari tabi'ul atba. Tabi'ul atba mendapatkan riwayat dari tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in mendapatkan riwayat dari seorang tabi'i. Tapi tabi'i langsung meriwayatkan dari Rasulullah. Padahal pernah bertemu enggak dengan Rasulullah? Enggak. Nah, inilah yang disebut dengan hadis mursal. Mursal secara bahasa artinya hadisnya terbang. Langsung terbang. Yus. Hah? Langsung terbang. Kira-kira hadis ini yang seperti ini sahih atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena bagaimana bisa seorang tabi'i meriwayatkan langsung dari Rasulullah? Belum pernah ketemu. Eh? Belum pernah ketemu. Ini. Ya, ini hadis mursal. Nah. Di sini disebutkan hadis riwayat Abu Daud di dalam kitab Al-Marasil. Al-Marasil jamak dari mursal. Nah, itu. Ya. Jadi hadis ini lemah. Kenapa? Karena hadisnya mursal. Ya, hadisnya mursal. Di sini lihat ada terjemahan yang kita harus catat. Lihat terjemahannya. Hadis 368 dari Khalid bin Ma'dan rahimahullah. Itu seorang tabi'i itu, Khalid bin Ma'dan. Bukan sahabat. Bukan radhiyallahu anhu. Tapi seorang tabi'i. Dari Khalid bin Ma'dan rahimahullah. Ya. Beliau seorang tabi'i dari Suria. Asalnya dari Homs. Yang sekarang dibombardir. Nah, beliau dari daerah itu. Dari Homs. Ya, di Suria. Dan beliau ini, Khalid bin Ma'dan, bertemu dengan 70 sahabat Nabi. 70 sahabat Nabi. Tetapi beliau seorang apa? Berarti beliau seorang apa? Tabi'i. Lihat, di sini hadisnya. Dari Khalid bin Ma'dan, dia berkata, surat Al-Hajj diberi keutamaan dengan adanya 2 ayat sajdah. Surat Al-Hajj diberi keutamaan dengan adanya 2 ayat sajdah. Berarti tidak sampai kepada Rasulullah. Ini hanya perkataan seorang siapa? Tabi'i. Maka hadisnya lemah. Ya, ini hadisnya lemah. Taib. Tetapi Ustaz, bukankah kita sudah sebutkan tadi surat As-Sajdah, surat apa? Al-Hajj memang ada 2 ayat sujud di dalamnya. Ayat ke-18 dengan ayat ke-77. Nah, bagaimana itu? Maka jawabannya, ahibati hafizakumullahu taala, memang apa? Memang surat Al-Hajj ayat 18 dan surat Al-Hajj ayat 77 memang ada perkataan sujud di dalamnya. Dan tetap disyariatkan untuk sujud di dalam surat Al-Hajj tersebut sebanyak 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali, ayat yang ke-18 dengan ayat yang ke-77. Baik. Tapi secara ilmu hadis, hadisnya apa? Lemah, mursal. Hadisnya mursal. Baik, hadis yang ke-369. Penulis mengatakan, warawahu Ahmad wa Tirmidhi mausulan min hadithi Uqbah ibni Amir wa zada faman lam yasjudha fal yakra'ha wa sanaduhu dhaif. Imam Ahmad, Imam Tirmidhi meriwayatkan secara mausul dari hadith Uqbah bin Amir. Lihat di sini. Anggap tadi di sini Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan. Beliau mengatakan surat Al-Hajj dimuliakan karena di dalamnya ada 2 ayat. 2 ayat apa? Sujud tilawah. Taib sampai sini. Nah, Imam Ahmad, ini kan riwayat Imam Abu Daud. Imam Ahmad, Imam Tirmidzi meriwayatkan sama dari syekh ini, dari sini, dari sini, dari sini sampai kepada sahabat, sahabat namanya Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadisnya enggak mursal lagi, tapi dari riwayat siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini sampai kepada sahabat namanya Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadisnya enggak mursal lagi. Hadisnya namanya mausul. Apa mausul artinya? Tersambung. Tersambung sampai kepada siapa? Rasulullah. aturan kalau sudah tersambung hadisnya apa? Sahih. Cuma di situ apa antum dapatin? Dan sanadnya lemah. Menurut Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanad yang dibawakan oleh Imam Ahmad itu meskipun sampai di sini lemah. Jadi apabila kadang terjadi sanadnya tersambung sampai sahabat, tidak menutup kemungkinan mungkin saja juga hadisnya lemah. Atau apabila hanya hadisnya sanadnya sampai para tabi'in, maka jelas-jelas juga lemah. Nah, begitulah belajar ilmu hadis. Makanya orang belajar ilmu hadis itu kadang-kadang strength. Ya, karena agak ribet. Disuruh menghafal nama. Suruh mengabsen. Satu-satu hadisnya diperiksa. Ya. Makanya di sini hadisnya tetap lemah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan hasan dengan riwayat-riwayat yang lain. Ya, dengan riwayat-riwayat yang lain. Yang jelas dalam surat Al-Hajj ayat 18, ayat 77 tetap dianjurkan untuk sujud apa? Tilawah. Untuk sujud tilawah. Ustaz, banyak sekali perbedaan pendapat. Ya itulah fikih. Fikih itu sering sekali terjadi perbedaan pendapat. Ya. Ya, cukup itu dulu. Mudah-mudahan tidak bingung. Ustaz, gimana jadinya surat Al-Hajj? Apa sudah kita kuatkan dari pendapatnya? Tetap sujud tilawah. Cuma berarti terjadi perbedaan pendapat karena status hadisnya tadi. Ada yang melemahkan dan ada yang menghasankan. Salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat karena para ulama pun berbeda dalam penetapan status kesahihan hadis. Ustaz, berarti tidak ada kesepakatan. Iya, cuma itu dalam masalah fikih, dalam masalah akidah jarang. Dalam masalah akidah, mereka jarang berbeda pendapat dalam perkara hadis-hadis yang berkaitan dengan apa? Dengan akidah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tanda sujud dalam Al-Quran ada pada surat Al-Isra ayat 109 bukan 107 di mana berhenti membaca untuk sujud? Coba kita lihat. Surat apa tadi? Kita sebutkan surat Al-Isra itu ayat keberapa? 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khushu'a." Ya, kalau kita lihat Al-Qur'an, maka tanda sujudnya pada ayat yang ke-100 9. Tetapi mulai perintah sujud dari ayat yang ke-107 gitu maksudnya. Ya, mulai perintah sujud dari ayat yang ke-107 sampai kepada 109. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barak. Pada saat sholat berjamaah, setelah bangun dari sujud tilawah, ketika hendak berdiri, apakah duduk istirahat dulu sebelum berdiri atau langsung berdiri setelah sujud? Maka jawabannya, setiap kali setelah selesai sujud, maka kebiasaan Rasulullah SAW untuk sujud istirahat. Meskipun setelah sujud tilawah. Ya, meskipun setelah sujud tilawah. Paham pertanyaan enggak? Jadi kita baca sujud tilawah. Misalkan, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kan begini kan? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Sujud. Kemudian kita bangun lagi kan? Ingin melanjutkan rakaat kedua. Ya. Kemudian kita bangun. Allah. Nah, ketika kita bangun ini, apakah kita duduk istirahat atau langsung berdiri? Maka jawabannya dua-duanya boleh. Dan saya lebih condong kepada pendapat bahwa setiap setelah selesai sujud, kebiasaan Nabi Muhammad SAW duduk istirahat. Maka tidak mengapa duduk istirahat, kemudian bangun. Ya, wallahu a'lam. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya sujud tilawah, jika itu di akhir surat, maka bagaimana caranya? Seperti surat Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ayat terakhir kan itu? Ayat ke-19. Nah, bagaimana? Sujud kita. Allahu Akbar. Bangun. Allahu Akbar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada dua opsi. Boleh melanjutkan membaca surat, meskipun itu surat lain, ataupun langsung ruku. Boleh. Langsung apa? Ruku. Bukan langsung sujud. Langsung ruku. Ya, wallahu alam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Di saat ini kita belajar ayat-ayat sujud tilawah. Ustaz tadi membacakan ayat-ayat sujud tilawah. Apakah kami harus bersujud setelah mendengarnya? Afwan Ustaz, setelah ana cek ayat tilawah pada surah An-Najm terdapat pada surat pada ayat 62. Tadi kita sebutkan surat An-Najm ayat berapa? Ayat fasjudu lillahi wa'budu. Sebentar. Fasjudu lillahi wa'budu. Ya, ayat 62. Dibetulkan. Ayat 62. Tapi Ustaz, apakah kita sujud tadi? Maka, nah di sini permasalahan. Di sini permasalahan. Apakah setiap yang membaca diwajibkan sujud atau tidak? Maka jawabannya tidak. Dia hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Satu. Yang kedua, sujud tilawah berlaku di dalam sholat dan di luar sholat. Dua. Yang ketiga, sujud tilawah berlaku bagi si pembaca dan yang dibacakan kepadanya. Bukan diperdengarkan kepadanya, dibacakan. Karena ada orang lewat terdengar. Bukan berarti dia langsung sujud. Ya, hanya terdengar. Tetapi yang diperintahkan untuk sujud adalah yang membaca dan yang dibacakan padanya. Ya. Dan kita tadi membaca surat sujud tilawah dalam rangka untuk belajar. Ya, bukan berarti kita dianjurkan pada saat itu untuk sujud tilawah. Wallahu a'lam. Jika saat membaca Al-Quran sedang duduk, jika terdapat ayat sajadah, bagaimana caranya untuk sujud tilawah? Maka sujud. Ya, jika saat membaca Al-Quran sedang duduk, sujud langsung. Ya, sujud langsung menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana menjawab Al-Quran adalah sebaik-baik bid'ah hasanah? Ini orang tidak faham bid'ah. Wahai saudaraku yang mengatakan bid'ah itu seluruhnya sesat, nabimu. Sudah, percaya sajalah, percaya saja. Ya. Enggak usah diutak-atik, percaya aja. Yang menyatakan seluruh bid'ah itu sesat, nabimu. Kullu bid'atin dhalalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau apa? Tapi Umar bin Khattab, tanding silahkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Umar bin Khattab. Tanding, berani? Enggak berani. Tapi Imam Syafi'i tanding. Umar bin Khattab aja tidak boleh ditanding perkataannya, apalagi Imam Syafi'i. Tetapi Sultanul Ulama, sultannya para ulama, Al-Izz bin Abdul Salam, membaginya menjadi lima. Tanding silakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Dan tidak ada sepanjang hidup beliau mengecualikan sabda tersebut. Tidak ada. Cari saja. Dari mulai Sahih Bukhari sampai Sunan Abi Daud, Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Hakim, Sunan Ad-Darimi, Musannaf Ibnu Abdul Razzaq, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf macam-macam. Kitab hadis, cari. Tidak pernah akan Anda dapatkan pengecualian bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah." Itu dulu yang Anda harus tekankan. Baru nanti kita jawab ini syubhat nih. Ini syubhat. Kita bisa enggak bisa jawab syubhat ini bukan urusan. Yang penting kita punya akidah. Setiap bid'ah sesat. Tidak ada namanya bid'ah hasanah. Ini syubhat dijawab alhamdulillah, tidak dijawab kita tidak punya urusan. Saya punya akidah. Akidah saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti di akhir di hari kiamat Allah akan bertanya, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian jawab terhadap dakwahnya para rasul? Akidah saya menyatakan saya percaya kepada apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Sudah terima saja. Apa sih susahnya? Nerima. Menerima hadis itu apa susahnya? Enggak ada terima. Enggak ada susahnya. Ya. Beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul. Jadi benar-benar hawa nafsu yang menolak hadis itu hawa nafsu. Dan kita tidak katakan Umar bin Khattab menolak dengan hawa nafsu, Imam Syafi'i menolak dengan hawa nafsu, kemudian Al-Izz bin Abdul Salam menolak dengan hawa nafsu. Karena ternyata perkataan-perkataan beliau tersebut bukan bid'ah yang diinginkan di dalam agama. Ya. Ini satu. Yang kedua, manusia-manusia terbaik sepanjang hidup manusia, dari mulai Adam sampai manusia terakhir. Manusia-manusia terbaik adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tidak pernah ada satu perkataan pun dari mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Enggak ada. Bahkan yang ada dari mereka adalah kebalikannya. Mereka sangat keras terhadap perbuatan bid'ah. Abdullah bin Umar mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanatan." Setiap bid'ah sesat meskipun seluruh manusia melihatnya baik. Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mengambil 70 surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ittabi' wa la tabtadi' faqad kufitu." Ikuti, jangan berbuat bid'ah. Sudah cukup bagi kalian. Dan ini harus disebarkan di tengah kaum muslimin. Bahwa ada ajaran Rasulullah yang namanya melarang kaum muslimin agar berbuat bid'ah. Ini kadang-kadang ada sebagian orang alergi. Kalau ustadznya berbicara bid'ah, wahabi. Itu ajaran nabimu. Terima. Nabi yang bersabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bersabda, terimalah. Ya. Bukan siapa-siapa yang bersabda demikian. Dan ketika kita menjelaskan bahwa dilarang melakukan perbuatan bid'ah, diharamkan melakukan perbuatan bid'ah, bahaya melakukan perbuatan bid'ah, bukan berarti kita suka membid'ah-bid'ahkan perbuatan orang. Kita menasihati kaum muslimin agar jangan berbuat bid'ah. Ini dua. Yang ketiga. Kita jawab sekarang. Al-Quran atau pembukuan Al-Quran adalah apa tadi bahasanya? Sebaik-baik bid'ah hasanah. Maka jawabannya adalah tidak akan pernah mungkin Al-Quran disebut sebagai sebaik-baik bid'ah hasanah. Dari sisi mana? Karena pengumpulan Al-Quran ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Disetujui oleh para sahabat. Berarti para sahabat bersepakat untuk dikumpulkan Al-Quran dalam satu buku di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Setelah 70 ribu sahabat penghafal Quran meninggal karena memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat dan orang-orang murtad. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan saran agar Al-Quran tetap, maka dibukukan dalam satu buku. Awalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak setuju. Kemudian setelah itu dibukakan hatinya. Dan akhirnya para sahabat seluruhnya setuju. Ini menunjukkan kesepakatan seluruh sahabat. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak berkumpul di atas kesesatan. Umatku yang dimaksud di sini adalah para sahabat Nabi. Ya. Ini menunjukkan bahwa makanya saya katakan tadi, orang ini berarti tidak faham apa itu bid'ah. Saya katakan, siapa saja yang mengatakan adanya bid'ah hasanah berarti dia tidak faham bid'ah atau dia tidak tahu bahayanya perbuatan bid'ah. Antara dua itu. Lihat saja statement manusia-manusia sekarang. Oh, dikit-dikit bid'ah. Udah pakai onta aja sana. Gak paham bid'ah pasti. Udah bahaji pakai onta, gak usah pakai pesawat. Ya, berdakwah Pak, gak usah pakai kamera. Ini gak usah pakai pengeras suara, bid'ah itu. Berarti tidak paham. Atau ada yang kedua, yaitu tidak tahu beratnya ancaman perbuatan bid'ah. Jadi jawabannya tadi pengumpulan Al-Quran bukan bid'ah. Kenapa? Karena disetujui oleh para sahabat. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidah yang baik sepeninggalku. Yang mengumpulkan siapa? Khalifah Rasyid yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Disetujui oleh khalifah Rasyid yang kedua, Umar bin Khattab. Dikumpulkan dalam satu buku, asalnya banyak buku. Dikumpulkan dalam satu buku oleh Utsman bin Affan, khalifah Rasyid yang ketiga. Disetujui oleh Ali bin Abi Thalib, khalifah Rasyid yang keempat. Apalagi yang diinginkan? Dari sisi mana bid'ahnya? Enggak ada. Ya, itu dia. Adapun kalau Anda ingin mencontoh, kalau begitu Ustaz, kita boleh berbuat bid'ah dengan alasan pengumpulan Al-Qur'an. Maka kita katakan sunnah khalifah mana yang berbuat bid'ah? Paham? Sunnah khalifah mana yang berbuat bid'ah? Enggak ada. Artinya kalau seandainya ada orang berbuat bid'ah baru seperti cara tata cara zikir jingkrak-jingkrak sampai kesurupan. Ya. Menggatar-gatar sorongan. Iya. Sampai kesurupan. Itu dikatakan bid'ah hasanah. Taib. Dengan dalil Al-Quran tadi. Maka kita katakan Al-Quran Ini dalilnya mengikuti para khulafaur rasyidin. Taib. Sekarang mana zikir yang seperti itu dilakukan oleh para khalifah yang rasyid? Paham enggak cara berpikirnya? Kita tidak menghina orang berzikir, akan tetapi tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW berzikir sampai kesurupan. Tidak pernah ada. Dan tidak terfikirkan layak untuk Rasulullah SAW dan para sahabat berzikir sampai kesurupan. Pernah Anda memikirkan seperti itu? Tidak pernah. Ya. Semakin kesurupan, semakin ma'rifat. Ini datang dari mana ini? Ini tidak benar. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh tunduk dan penuh dengan ketersembunyian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Ayatnya begitu jelas seperti matahari di siang bolong. Tapi begitulah. Begitulah kadang-kadang hawa nafsu menggiring manusia. Akhirnya membenarkan perbuatan bid'ah. Contoh sekarang, solawatan, dangdutan. Ya. Pernah terfikirkan Anda Rasulullah SAW muter-muter surban? Mana ada? Kemudian pernah terfikiran Anda ummahatul mu'minin ataupun wanita-wanita sahabat Nabi lempar-lempar surban? Sallu alaihi, sallu alaihi. Tidak ada. Itu disebut bid'ah hasanah. Oleh yang menganut pemahaman bid'ah hasanah. Maka ahibati hafizakumullah, kita tidak menentang solawatnya. Bersolawat atas Nabi, ibadah. Akan tetapi tata cara bersolawat harus juga sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita benar-benar mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Ada lagi pertanyaan? Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ustaz. Amin. Kalau kita ketinggalan sholat qabliyah zuhur, mengqadanya bolehkah setelah ba'diyah zuhur? Boleh. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengqada sholat nafilah. Dan ini menunjukkan kepada keistiqomahan seseorang dalam beribadah. Meskipun Rasulullah SAW mengqadanya pernah setelah sholat asar. Jadi beliau karena ada tamu, maka beliau mengqadanya setelah sholat asar. Ya, tidak mengapa. Begitu juga beliau pernah mengqadha salat tahajud yang beliau tidak terlaksanakan, beliau qadha di waktu duha. Ini menunjukkan bahwa qadha'un nawafil boleh. Mengqadha salat-salat sunnah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.